baik yang benar, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, tapi daerah resapan air di parake bangunan wae, eta pasti bohong. Pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, tapi satwa langka dibinasa nepi ka tenyesa, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, tapi gawengan ngaruksak kabur tina tanggung jawab, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku laut di kotoran, eta pasti bohong, eta pasti bohong. Sabab lamun urang nyaah ka anak incu, piraku urang rek ngawariskeun alam anu geus rusak ka anak incu, piraku urang rek ngawariskeun gunung anu geus dararungkul ka anak incu, piraku urang rek ngawariskeun laut anu geus kalalotor ka anak incu, piraku. Lamunnya amal, ulah dirarusan, waris keneng ke anak incu urang teteh, omah ulah dirusan. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak incu, tapi resep sukasiku bari keretupatiku, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak incu, tapi marap anak pamajikan kuladang curali, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, ah tapi bandar narkoba diantepkeun ngagalaksa, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, tapi bandar judi kupon diantepkeun ngaracun, pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyahaga anak incu, tapi resep juta catut nyuap jeng narima suap, eta pasti bohong. Lamun ayah nunggaku nyahaga anak incu, lamun cumpat kata bohong sadilana bohong. Lamun ayah nunggaku nyahaga anak incu, pasti naoge moal daek kalotoran laut sabab eta waris keuneun. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, pasti naoge moal daek ngadarukulan leuweung sabab eta oge waris keuneun. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, piraku rek ngawariskeun alam anu geus rusak kotor ka anak cucu urang. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, piraku deui make daek marap anak cucu ku hasil tina cutak catut. Lamun ayah nunggaku nyatakan anak cucu, piraku rek maraban anak cucu urang ku hasil tina cupat.